kekuasaannya. Bisa jadi ini lebih parah lagi. Fa inna asral qalbi a'dham min asl badan. Bahwasanya ini menunjukkan apabila seseorang itu yang hatinya sudah tertawan, sudah diperbudak, ini ternyata lebih jelek dibandingkan badannya yang terbelenggu, yang ditawan, yang tidak bisa untuk melakukan sesuatu, tidak bisa bebas. Jadi kalau namanya orang sudah tertambat hatinya untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang dicintainya, maka ini lebih jelek lagi dibandingkan orang yang di penjara. Li'annahu lamma ta'allaqa qalbu biha sara asira. Jadi kalau orang sudah tertambat hatinya tergantung kepadanya, maka dia akan menjadi seperti seorang tawanan, orang yang di penjara. Wa asir al-bad muqbil al-hadid aw bil hibal. Ya. Kalau namanya badan ya di penjara, ditawan, tentu dia akan apa diikat dengan tali ataupun dibelenggu atau diborgol dan sebagainya. Sedangkan kalau hati itu ditawan, asirul qalb itu dengan muqbil bil hub, dengan adanya rasa cinta. Jadi kalau sudah mencintai seorang, tentunya dia akan melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar, yang bisa jadi melanggar syariat ataupun yang lain yang mungkin tidak mungkin menjadi mungkin. Maka penting untuk kita menggantungkan hati kita muta'alliq billah. Jangan sampai kecintaan kita kepada selain Allah itu lebih besar dibandingkan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi wasti'badul qalb a'dham min isti'bad al-badan. Jadi orang yang diperbudak, artinya hatinya itu sudah enggak bisa untuk bergerak yang lebih bebas lagi, itu lebih besar kerusakannya dibandingkan hanya badannya saja yang di penjara, yang ditali, yang dibelenggu. Karena fa inna man ustu'bida badanuhu wasuriqa la yubali idza kana qalbu mustarihan min dhalik mutma'innan. Maka sungguhnya apabila seorang itu sekalipun itu dia dipenjara, tidak bebas untuk bergerak ke sana kemari, tapi hatinya itu rohah, tenang, hatinya itu bebas, tidak terbelenggu. Mungkin bisa jadi dia bisa untuk melepaskan ataupun keluar ataupun melarikan diri kalau hanya badannya saja. Wadhalika yadhkurullah wa ibadatu wa la yadurruhu asr badan. Dia masih bisa berzikir kepada Allah, masih bisa beribadah kepada Allah, tentunya dengan fattaqul mastata, dengan kemampuan yang dimilikinya. Ya mungkin kalau orang dipenjarakan tidak seperti orang bebasnya. Mungkin hanya dipakaikan celana seadanya. Kemudian bisa jadi dia kencing BAB di situ. Ya. Berarti dia menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Tetap dia masih bisa menjalankan ibadah. Walaupun tidak sebaik atau sesempurna orang yang bebas. Tapi dia tetap bisa menjalankan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau walakin idza kana qalbuhu al-asir hatta walau kana tariqul badan. Kalau hatinya itu sudah tertambat dengan yang lain, lebih mencintai selain Allah. Sekalipun badannya itu terbebas, bisa nih mau ngapain aja. Tapi ternyata tidak bisa juga untuk melakukan ibadah. Jadi fal a'dha tabi'atun lil qalb. Ternyata anggota tubuh yang lain itu masih disetir, masih dikomandoi oleh hati. Ya. Seperti kita belajar misalkan. Kalau kita hati yang tidak mau belajar tidak akan bisa untuk belajar. Sekalipun sudah datang di majelis, mungkin diajak atau dipaksa atau yang lain, tetap dia tidak akan bisa. Ya. Jadi hati itu adalah komando dari anggota badan yang lain. Ya. Dipaksa untuk menghafal sekian ayat, ya, sekian baris murojaahnya. Sekalipun sebetulnya dia mampu. Ya. Dari sisi otak ya mampu, tapi kalau hatinya tidak menginginkannya, tidak akan dijalankan. Sekalipun dijalankan, dia tidak akan sempurna. Berbeda kalau dia menjalankan sesuatu, tapi dengan niatan yang kuat, dengan hati yang bersih, maka dia akan bisa untuk melakukan suatu kegiatan yang diinginkan. Baik. Fa idza kana al-qalb asiran kanat Allah ma'sura. Kalau namanya hati sudah tadi sudah tergantung kepada yang lain, menjadi tawanan, maka anggota tubuh yang lain pun merasa terbelenggu. Sekalipun bebas, tapi dia merasa terbelenggu. Bi khilaf al-aqs. Berbeda kalau tadi kalau badannya terbelenggu tapi hatinya masih bisa bebas. Masih tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau namanya badan sekalipun dia diisolir, dipenjara ataupun diikat, tapi kalau hatinya itu wal qalb taliq lam yadurru. Ya. Tidak akan membahayakan bagi dirinya. Ya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dipenjara. Tapi beliau masih bisa ya, belajar, masih bisa berdakwah, menulis karya dan sebagainya. Ini menunjukkan sekalipun dia dipenjara, tapi masih bisa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seperti Al-Imam Ahmad. Ya. Dipaksa untuk mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an itu adalah makhluk. Tapi beliau tidak mau. Al-Qur'an kalamullah. Dia dipenjara, disiksa dan sebagainya. Tapi dia masih bisa, hati masih bebas, tidak terbelenggu. Nah, maka sekalipun badannya terbelenggu, tapi hatinya masih talil, masih mustarih, masih raha, masih mutmain. Maka hal ini tidak akan membahayakan bagi dirinya. Nah, maka kita penting untuk senantiasa meluruskan hati kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi semua kegiatan, perbuatan ya, manusia itu ya, semuanya itu tergantung dari niatnya. Dan dia akan memperoleh hasilnya nanti. Wa innamalikulli imri'in ma nawa. Apa yang sudah dia niatkan? Jadi Allah Subhanahu wa taala justru akan memberikan balasan, memberikan pahala ataupun juga dia akan disiksa. Itu sesuai dengan apa adanya? Dengan niatan yang ada di dalam hatinya. Maka penting untuk senantiasa meluruskan niat kita. Orang yang lagi belajar berarti dia berusaha terus berdoa kepada Allah, memohon kepada untuk dimudahkan dengan adanya usaha, adanya upaya, ada niatan yang kuat, azimah, maka dia akan bisa mendapatkannya kalau Allah mengizinkannya. Bila Allah menginginkan kebaikan kepadanya, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan pada seseorang, tentunya dia akan paham terhadap agama ini. Ya. Tapi kalau dia tidak paham-paham, tidak mau belajar, berarti ya dan billah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada diri orang tersebut. Ya. Maka penting untuk terus berusaha, berupaya untuk meraih ridha Allah, untuk meraih ilmu, agar hati kita juga tidak mudah untuk tertambat dengan yang lain, apakah dengan perkara dunia, ya, syahwat dan yang lain, ya. Karena namanya manusia zuyina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minad dhahab wal fiddah. Ya, terkadang manusia itu cenderung ya, atau senangnya dengan perkara dunia, apakah dengan wanita ataupun ada keinginan-keinginan dia, syahwat dari yang lain, dari perkara dunia ataupun dengan harta dan sebagainya. Jadi Syekhul Islam ya, mengingatkan agar senantiasa hati ini jangan sampai mencintai selain Allah lebih kuat dibandingkan kecintaannya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi isti'badal qalb a'dham min isti'badal badan. Jadi orang kalau sudah ya, hatinya itu diperbudak dengan yang lain ya, dari perkara dunia, maka itu lebih jelek dibandingkan ya, atau sudah tidak bisa untuk berbuat yang lain. Lebih jelek dibandingkan orang yang tadi dipenjara, ditawan, diikat, dan hatinya masih bisa beribadah, masih ada rasa cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini diantara apa? Nasihat yang penting, yang tentunya kita terus untuk berusaha, berupaya agar tidak mudah digelincirkan oleh syaitan yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan itu sampai bersumpah dengan nama Allah. Ya. Tapi dia bersumpah dalam rangka apa? Untuk menyesatkan semua manusia. Illa min ibadakal mukhlasin, kecuali tadi orang yang ikhlas, artinya niatnya benar mengharapkan ridha Allah, maka tidak mudah untuk digelincirkan oleh siapa? Syaitan. Nah, ini diantara nasihat yang dibawakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena orang-orang yang dia terbelenggu hatinya itu ya, kepada selain Allah, maka dia fahadahu adzul wal asl mahad, berarti dia sudah tunduknya murni dianggap peribadatannya kepada selain Allah. Nah, naqtuna qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.